Sipate manungso, sipate manungso, sarwa ora trimo apa to sebabe kan apa to perlu gedonge cinan duite wis utangan maksa iji kurang uripe tansah rangsang lambo yo podo ngelingono urip ning donya ora suwe aja do podo nambah dosa timbang sengsara mengko mburine ana conto meneh manungso nyat aneh wis duwe bojo limo weruh wanita liya mripate nganti kira lambo yo podo ngelingono urip ning donya ora suwe aja do podo nambah dosa timbang sengsara mengko murine ana conto meneh manungso nyat aneh wis duwe bojo limo weruh wanita liya mripate nganti tiro.